Pabila menyebut nama para salihin, rahmat Allah disertakan kepada kita, bertambahlah barakah sekiranya. Salawat dan memuji pada baginda ya Rasulullah. Allahumma.